وَمَا مَعْنَى التَّحِيَّاتِ تكلمنا أو لما وَمَا مَعْنَى صَلَوَاتِ yang lupa kalian apa saya hah كلمنا صح مَا مَعْنَى صَلَوَاتِ hah Sudah kan? Diterangkan? Sudah, cuma dia enggak ingat 100%. Ingatnya 50%, 50-50. Nah, teruskan. Bedok. Kalau Allah yang bersalawat berarti memuji di hadapan para malaikat. Terus. Doa. Kalau kita mendoakan Nabi dengan salawat. Taib, ini apa? Di dalam kalimat tasyahud wassalawatu lillah. Baik, kita masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bab tasyahud. At-tasyahud min tafa'ul ala wazn tafa'ul min tashahhada. Yatashahhadu tashahhudan. لماذا كما قال المؤلف هنا karena di dalamnya mengandung tasyahud karena di dalamnya mengandung tasyahud ما هو تشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله dan biasa dalam bahasa Arab menamakan sesuatu dengan apa yang ada di dalamnya atau menamakan sesuatu dengan bagian di dalamnya ah Contohnya salat sering dinamakan dengan ruku. Falyarka rak'atain, hendaklah ruku dua kali ruku. Maksudnya dua rakaat salat. Salat dinamakan ruku karena di dalamnya ada ruku. Bahkan disebutkan dengan sujud. Fasjudu lillahi wa'budu, maknanya fassallu. Kadang juga dinamakan dengan tasbih. Yusabbih ala rahilatih, kama fi riwayah. لماذا تأخرت؟ ها؟ احترازا من الحفظ ولا لا؟ ها؟ حفظ. طيب. Saya kira menghindari hifz. Masih terlambatnya terakhir. Setelah selesai tahfidz baru datang. Naam, labud. Thullab wal mushrif kulluhu labud an yahfaz al hadis. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bahwa salat pun dinamakan dengan sabhah. Kama qala fil hadis, yusabbih ala rahilatih. Bertasbih di atas kendaraannya. Maknanya bukan bertasbih subhanallah, subhanallah, bukan. Tetapi yusalli. Berarti salat dinamakan juga sabhah. Limadha? Karena di dalam salat ada tasbih. Dinamakan tasbih. Di dalam salat ada ruku, dinamakan ruku. Wahakadha. Wakadhalika tasyahud. Padahal bacaannya bukan hanya tasyahud, ada zikir, ada doa, ada salam kepada hamba-hamba yang saleh, tapi di dalamnya mengandung tasyahud. Wa huwa qawluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasummiya bihi. Fasummiya bit tasyahud. Maka dinamakan tasyahud ta'miman wa taghliban. Penamaan seperti itu disebut taghlib. Seseorang manusia utuh lengkap datang tapi dikatakan atau tidak hadir dikatakan tidak ada batang hidungnya ya yang dimaksud orangnya tapi kenapa disebut hidungnya saja ya. Kok enggak nongol hidungnya di sini ya. Itu dipakai juga dalam bahasa Indonesia wa kadzalika fil arabiyyah wa yusamma tagliban dinamakan yang paling dominannya baik wa qawluhu ini yang Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qulna ini sudah kita singgung kemarin bahwasanya ketika mereka merasa bahwa salat ini adalah dialog munajat kepada Allah taala maka sepantasnya kita mulai dengan salam begitu atau kita memberi salam pada Allah taala ternyata Nabi menyatakan tidak jangan taqulu assalamu ala Allah bukan kamu memberi salam pada Allah. li'annallaha huwas salam. Walakin qulu attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ila akhirnya. Berarti ini pengganti salam kepada Allah Ta'ala? Tidak. Itu disalahkan. Karena Allah lah huwas salam. Terus bagaimana kita memberikan penghormatan kepada Allah Ta'ala? Berikan penghormatan dengan ucapkan attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat ila akhirihi. Berarti di sini memberi penghormatan pada Allah, kemudian memberikan penghormatan kepada Rasul, dan berikan penghormatan kepada para hamba-hamba. Tetapi berbeda lafadznya. Kalau kepada para hamba, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau setelah beliau wafat, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam kepada para hamba. Apakah manusia, atau malaikat, atau jin, atau pada para anbiya, adalah assalamualaikum. Tapi kepada Allah, tidak. Kepada Allah, attahiyyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Sehingga harus tahu makna attahiyyat dari kata tahiyyah. Tahiyyat itu penghormatan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, idza huyyitum bitahiyyatin, fahayyu biahsani minha, aw mithliha. Kalau diberi tahiyyah oleh seseorang pada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha. Berikan jawaban yang lebih baik penghormatannya. Kalau dia memberikan penghormatan, berhormatan. Maka tahiyyah salah satu maknanya adalah penghormatan. Tetapi di sini memiliki sekian makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya tahiyyah bermakna al-mulkuttam, kepemilikan secara sempurna. At-tahiyyah bermakna kekuasaan mutlak. At-tahiyyah bermakna al-azamah, keagungan. Ila akhirih. Wa min hadha uttukhidha tahiyyatun tahiyyatan. Uttukhidat tahiyyatun tahiyyatan. Uttukhidat mu'annath. Oleh karena itu, kalimat tahiyyah diambil dari tahiyyah. Artinya kalimat tahiyyah, penghormatan tadi, diambil dari kata azamah, keagungan, kepemilikan, kekuasaan, kerajaan, ila akhirnya. Sehingga, apa yang biasa dilakukan oleh manusia kepada rajanya, kepada pembesarnya, kepada pemiliknya, ini kalau dia budak, kepada tuannya, itu disebut tahiyyah. Mengakui keagunganmu, begitu ila akhir. Tetapi sesungguhnya yang hakiki, bukan mereka. Bukan makhluk. Yang berkuasa, yang hakiki, benar-benar berkuasa, Allah. Yang benar-benar memiliki seluruh alam semesta, Allah. Yang benar-benar memiliki azamah, yang maha agung, adalah Allah. Maka inilah makna kalimat at-tahiyyat lillah. Oleh karena itu kata para ulama, bahwa dijamakkan tahiyyat dengan jamak, dengan alif wa ta, yakni jamak mu'annas salim, at-tahiyyatu. Karena bukan hanya satu jenis tahiyyah. Karena Allah sebagai raja di raja, penguasa, seluruh penguasa, maka berhak mendapatkan tahiyyah. Yang kedua, karena Allah maha agung, maha besar, yang paling besarnya, maka pantas untuk diberikan tahiyyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, maha memiliki, dan kita adalah yang meminta dan fuqara, membutuhkan pada Allah, maka pantas memberikan tahiyyah. Maka seluruh tahiyyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillah was-salawatu. Salawat sudah diterangkan maknanya doa. Atau lebih khusus lagi, salat. Kenapa salat disebut salat? Ini salat dengan makna doa. Sama dengan tadi, tagliban. Tagliban artinya di dalam salat itu, inti yang paling utama adalah doa. Ketika berdiri membaca Al-Fatihah, ada ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Ketika ruku, ada yang membacanya atau disunahkan membacanya di samping subhana rabbil azim, juga diajarkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ghfirli. Mengandung doa juga. Demikian pula setelah sujud, demikian pula duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu juga doa. Berarti salat itu intinya doa. Sehingga salat dinamakan salat karena di dalamnya mengandung doa. Tayyib. Berarti apa makna salawat? Doa dan termasuk di dalamnya salat itu sendiri. Berarti di sini barakallahu fikum mengajarkan keikhlasan. Ya Allah, bahwa salatku, doa-doaku seluruhnya adalah untukmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti tahiyah penghormatan milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat, doa-doa kami secara umum atau khusus dalam salawat, karena beberapa ulama ada yang menyatakan maknanya salat kita. Salawat-salawat kita atau salat-salat kita. Jamaknya salat, salawat. Tetapi ada yang menyatakan ta'mim, umum. Tidak salat saja, semua doa. Di dalam salat ataupun di luar salat, atau apakah maknanya salat ataupun yang maknanya doa, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mendapatkan dua faedah sekaligus. Pertama, keikhlasan. Dan kedua, bermakna tauhid. Kita tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan as-salawatu lillahi. Wat-tayyibat. Tayyibat sesungguhnya tidak perlu terangkan maknanya. Kalian semua tahu makna tayyib. Yang baik-baik. Tetapi para ulama merincikan. At-tayyibat. Kalau dalam ucapan-ucapan yang tayyib. Apa ayatnya? Ilaihi yarfa'u al-kalimu tayyib. Wal-amalu salih yarfa'u. Naam. Ilaihi yas'ad al-kalimu tayyib. Apa itu kalimat thayyib? Ucapan yang baik. Kalau itu amalan, ya berarti amalan yang soleh. Itu juga thayyib. Kalau orang, orang yang soleh, orang yang baik. Seperti at-thayyibun at-thayyibat li-thayyibin. Wa-thayyibin li-thayyibat. Itu orangnya. Maka thayyib adalah semua yang baik-baik. Dari ucapan yang baik, atau perbuatan yang baik, atau amal yang baik, atau kalau makanan yang baik, makanan yang halal. Dikatakan thayyib. Uhilla lakum at-thayyibat, kata Allah. Dihalalkan untukmu at-thayyibat. Berarti kalimat thayyib ini, Masya Allah, kalimat yang luas dan ajaib, bisa memiliki sekian makna, tergantung konteks pembicaraan. Kalau dikatakan, uhilla lakum at-thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib. Maksudnya makanan yang baik-baik, dihalalkan. Tapi ketika dikatakan tayyibin li tayyibat, tayyibatnya bukan makanan, tapi wanita yang salihat, untuk laki-laki yang saleh. Demikian pula ketika ilahi yarfa'u kalimu tayyib, karena disebutkan al-kalim lebih jelas lagi, bahwa tayyib yang dimaksud adalah ucapan-ucapan yang baik. Wa kadzalika makna-makna yang lain, semua yang baik-baik. Dari ucapan, dari perbuatan, dari makanan, atau dari hamba-hamba, semuanya yang baik-baik. Bahwa itu semua milik Allah. At-tahiyyatu lillahi wa salatu wa tayyibat. Maknanya, tahiyyat lillah wa salawatu lillah wa tayyibat juga lillah. Ya kalau amalan dan ucapan yang baik untuk Allah, maknanya ikhlas. Tapi bagaimana dengan orang yang baik? Kok untuk Allah maksudnya gimana? Makan yang baik untuk Allah, apa maknanya? Maknanya barakallahu fikum, semua yang baik-baik adalah Allah yang menciptakannya dan Allah yang memilikinya, Allah yang menakdirkannya. Ditambah secara syar'i, Allah yang menyuruhnya. Silakan makan, silakan ambil, silakan nikahi yang baik-baik. Fankihu ma taba lakum. Taba juga tayyib. Barakallahu fikum. Kaitannya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ini wallahi bermakna yang sangat luas sekali. Wahada min kalimihi tayyib. Ini juga dari ucapan Rasulullah SAW yang kalimat tayyib atau kalimat yang luas maknanya. Atau lebih dikatakan u'titu naam jawami'il kalim. Barakallahu fikum. Kalimat yang merupakan jawami'. Wassalamu alaika. Ayuhan Nabiyu dan seterusnya, itu salam seperti makna yang hakiki, yaitu memberikan penghormatan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nabi, kepada kaum muslimin dan kepada kita sendiri dan kepada semua hamba-hamba yang saleh. Baik, ila aina wasalna? Asy-syarah fi ma'na al-ijmali. Faidah. Intahaina min ma'na al-ijmali? Jayyid. Faidatun. Warada lit-tasyahhudi sifat mut'addidah. Diriwayatkan masalah tasyahud ini ada berbagai macam bentuk-bentuk yang berbeda-beda atau yang berbilang mutaaddidah berbilang. Walakin afdaluha wa ajma'uha tasyahud Ibnu Mas'ud. Tetapi yang paling bagusnya, paling lengkapnya adalah tasyahud yang diajarkan melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Alladhi saqahul musannif, yang dibawakan oleh penulis di sini Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Apalagi bukan hanya lebih ajma', lebih lengkap, plus riwayatnya lebih sahih dan lafadznya lebih sharih. Kalau riwayatnya sudah jelas karena ini muttafaq alaih Bukhari wa Muslim. Tayib, maknanya kenapa dikatakan sharih? Karena Ibnu Mas'ud menyatakan dengan tegas, allamani kama allamani surah minal Quran. Dengan alif dan lam. Walaupun ada riwayat yang nakirah, kama yu'allimuni atau kama yu'allim surah, kama yu'allimuni suratan minal Quran. Tapi di sini, dan itu yang lebih benar, dengan alif dan lam. Kama yu'allimani surah, sebagaimana mengajarkan kepadaku surat dari Al-Quran. Satu surat yang tertentu dari Al-Quran. Berarti tegas sekali. Bukan hanya aku lihat Nabi bicara begini, aku ikut. Berbeda dengan ini. Ini disuruh. Bacalah. Qulu. Ditambah lagi dengan bahasa diajari, diimlakan, didiktekan seperti ngajari Quran. Ini lebih kokoh dari dua sisi. Lebih sharih, lebih sahih. Apalagi lafaz-lafaznya dikatakan afdal wa ajma', lebih lengkap. Wa qala Tirmidzi wa qad ikhtarahu al-Imam Ahmad wa Abu Hanifah. Maka tasyahud yang ini yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Walaupun riwayat-riwayat yang lain sahih, boleh dipakai. Tidak mengapa, tidak perlu menjadikan pertikaian. At-tahiyyatut mubarakatut salawatut tayyibatulillah. Pernah dengar yang itu? Sama. Ya. Kalimat-kalimatnya sama. Ya. Cuma berbeda, ada terbalik saja. Ila akhirnya. Wa qala Tirmidhi, alaihi al-amal inda aktsari ahli al-ilmi. Kata Tirmidhi, dan itulah yang dikerjakan atau yang dipilih, diamalkan oleh para ulama. Atau aktsarul ulama, kebanyakan para ulama, aktsaru ahlul ilm. Min as-sahabati wat tabi'in. Ulama dari kalangan para sahabat maupun dari kalangan para tabi'in. Wa qala al-Bazzar, berkata al-Bazzar, asahhu hadis fi at-tashahhud huwa hadis Ibnu Mas'ud. Lihat ucapan al-Bazzar, bahwa di antara yang paling sahih dari riwayat-riwayat tashahhud adalah tashahhudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atau dengan bahasa yang lebih tepat, tasyahud yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mengapa lebih sahih? Bukan hanya Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan saja dari sekian banyak sahabat. Min naif wa 20 tariqan. Dari sekian banyak jalan. Afwan, bukan banyak sahabat, tapi banyak jalan. 20 sekian jalan. Masya Allah. Padahal itu sudah cukup saling menguatkan. Apalagi jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang sahih. Wala yu'lam fit tashahud asbat minhu wala asah asanid. Tidak ada tashahud yang lebih kokoh riwayatnya, yang lebih sahih sanadnya. Tidak pula ashar rijalan, tidak pula lebih masyhur rawi-rawinya, kecuali tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Wala ashadda tadafuran bikasratil asanid wa turuq, tidak pula ada yang lebih banyak rawi-rawinya atau lebih banyak jalannya daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baqiya syai' wahid wa huwa lafadznya lebih sore. Aku mendengar tasyahud begini, aku mendengar tasyahud, aku dapatkan tasyahud begini, ila akhirnya. Sedangkan beliau berkata, allamani kama yu'allimani surah minal Qur'an. Beliau mengajari aku seperti mengajari surat dari Qur'an. Artinya bukan sekali, tapi diulang-ulang oleh Nabi. Seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, la khilafa baina ahli al-hadis fi dzalik. Enggak ada perselisihan di antara ahli hadis dalam masalah itu. Wa mimman jazima bidzalika al-Baghawi. Dan di antara yang menegaskan hal tersebut adalah Al-Baghawi rahimahullah. Wa huwa min syurahil hadis. Beliau di masa-masa pensyarah hadis. Sama seperti At-Tahawi, sama seperti siapa lagi? Itu barakallahu fikum, mereka pertama mengumpulkan hadis, kemudian setelah itu mereka menyusun hadis berdasarkan fikihnya, taharah, salat dan seterusnya. Yang berikutnya berusaha untuk memilah mana yang hadis, mana yang bukan hadis. Ini hadis, ini asar, ini munqati ila akhirih. Yang berikutnya memeriksanya. Ternyata masih tercampur dalamnya yang sahih dan yang dhaif. Dipisahkan yang ini yang sahih, yang ini yang dhaif. Muncul sahih, sahih, sahih, sahih. Walaupun yang terkenal sahih Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya masih tidak habis ya, jalan-jalan kebaikan dalam masalah ilmu. Mereka menjelaskannya. Ada kitab Mushkulul Athar. Ada kitab syarah ini, syarah ini, syarah ini, syarah ini. Ada kitab Gharibul Hadis. Imam? Naam. Abul Barakat. Ibnu al-Athir rahimahullah. Kalimat-kalimat yang sulit di dalam hadis. Itu semua jasa mereka dalam masalah hadis. Jasa pengumpulan sudah. Jasa penyusunan dalam bentuk fikih juga sudah. Jasa pemeriksaannya. Jasa sampai jasa penjelasan terhadap kalimat-kalimat yang sulit dalam hadis. Dan diantaranya beliau, Al-Baghawi rahimahullah. Wa min murajjahatihi annahu muttafaq alaihi duna ghairihi. Dan termasuk murajjihatih, termasuk yang membuat dia rajih. Ini tasyahudnya Ibnu Mas'ud ini. Menjadi rajih, karena dia muttafaq alaihi duna ghairihi. Tidak yang lainnya. Yang lain ada yang Muslim saja, atau Bukhari saja. Bahkan ada yang hanya ashabus sunan. Enggak ada yang muttafaq alaihi. Kecuali ini. Fa inna ruwa'indahu anhu min ath-thiqati lam yakhtalifu fi alfadhihi bi khilafi ghairihi. Karena rawi-rawinya, ar-ruwat anhu, rawi-rawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud adalah orang-orang thiqah terpercaya seluruhnya, bahkan masyhurin. Lam yakhtalifu fi alfadhihi, dan mereka tidak berselisih dalam lafaz-lafaznya. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang lainnya. Ada yang menyatakan lafaznya begini, ada yang menyatakan lafaznya agak berbeda sedikit. Hadis yang sama. Yang selain riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa fi wujubi at-tashahhudaini khilafun bainal ulama. Adapun masalah hukumnya, apa hukum membaca tashahhud dalam dua tempat? Tashahhud yang pertama dan tashahhud yang kedua. Khilafun bainal ulama, berselisih para ulama. Taqaddam al-kalamu 'ala at-tashahhud al-awsat fi hadis Aisyah. Kita sudah pernah berbicara tentang tasyahud yang awsat di hadis Aisyah yang nomor 80. Tasyahud yang pertama. Awsat itu maksudnya bukan terakhir, yang di tengah. Dalam keadaan para ulama menganggap bahwa itu tidak wajib. Bukan rukun maksud saya. Bukan rukun, tapi yang terakhir rukun. Masih ingat perbedaannya? Akan terlihat perbedaan itu ketika seseorang melewatinya dengan kealpaan. Kalau tasyahud pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kamu sudah tegak berdiri, ada orang yang mengatakan, subhanallah, saya lupa tasyahud. Tidak perlu turun lagi kalau sudah tegak berdiri. Lanjutkan. nanti sujud sahwi, cukup. Taib. Tetapi kalau tasyahud yang terakhir, kamu langsung berdiri, subhanallah, harus sujud kembali. Karena itu sudah rukun. Oh, saya salahnya. Walaupun sudah berdiri tegak, turun. Duduk. Tasyahud. Taib. Demikian pula makmum. Kalau pada tasyahud pertama, imamnya lupa, sampai berdiri, kalian ikut berdiri. Jangan tasyahud. Ikuti imam. Tetapi ketika yang terakhir, ketika imam dalam keadaan lupa berdiri, kalian tetap duduk. Subhanallah. Kalau imamnya merasa yakin dengan pendapatnya, kamu tetap duduk sampai imam itu turun kembali, tasyahud, salam, dan salam bersama imam. Ini pendapat para ulama, karena membedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud yang kedua. Tasyahud yang terakhir maksud saya. Karena kadang-kadang bukan kedua kan? Seperti sholat dua rakaat, sholat subuh, itu terakhir. Maka itu rukun. Kalau sampai imamnya lupa di tasbih juga tidak mau sadar, bahkan merasa yakin saya baru satu. Tidak apa-apa bagi dia, dimaafkan. Tapi bagi kamu yang sadar dan tahu kalau itu salah, tetap. Tasyahud. Tambahin doa, zikir. Artinya, falyakhtar, sebagaimana dalam hadis ini, minal mas'alati masya'a. Silahkan berdoa dengan apapun yang kau mau. Sampai imam tersebut salam, salam bersama imam. Dan itu tidak termasuk mufaraqah, karena itu adalah ruknun min arkanis salah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Faidatun thaniyah, faidah kedua. Qala subki inna fi salati haqqan lil ibad. Ma haqqillahi ta'ala. Kata subki, sesungguhnya di dalam salat, ada hak Allah, ada hak para hamba. Ada haqqan lil ibad, hak yang harus ditunaikan untuk para hamba, dan ada hak yang harus ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna man tarakaha akhalla bihaqqi jami'il mu'minin. Yang berarti siapa yang meninggalkannya, meninggalkan hak para hamba, maka akhalla bihaqqi jami'il mu'minin, berarti dia mengurangi atau tidak menunaikan haknya kaum mukminin. Man madha wa man yaji ila yaumil qiyamah. Bayangkan hak yang tidak ditunaikan, haknya seluruh para hamba. Hamba-hamba yang telah lewat, hamba-hamba yang akan datang, semuanya kamu tidak tunaikan hak mereka. Azim, ya, besar sekali. Liqaulihi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Karena kalimatnya, assalamu alaina, atas kami, dan assalamu ala ibadillahi salihin. Kalau enggak ditunaikan hak para hamba ini, maka sungguh kamu telah melalaikan haknya miliaran manusia. Miliaran para hamba. Atau triliunan barangkali. Karena dari mulai awal hamba yang soleh, sampai akhir hamba yang soleh, terkena doa ini. Kalau kamu sia-siakan, berarti kamu menyia-nyiakan hak mereka seluruhnya. Min awalihi ila akhirihi. Man mada wa man yaji. Siapa yang telah lewat dan siapa yang akan datang. Barakallahu fikum. Jangan lupa bahwa dalam salat itu ada hak para hamba. Sebagaimana hadis tentang Al-Fatihah. Ketika dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah katakan hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim majadani abdi. Sampai ihdinas siratal mustaqim, hadza baina abdi. Baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara aku dengan hambaku. Karena iyyaka na'budu beribadahnya pada Allah. Hak Allah. Minta pertolongan. Hak hamba untuk diberi oleh Allah pertolongan kalau tidak syirik. Baini wa baina abdi. Sampai ketika ihdinas siratal mustaqim. Allah katakan hadza li'abdi. Ini untuk hambaku. Berarti ada hak Allah. Ada hak hamba. Ada hak hamba yang salat yang mengerjakan, ada hak hamba seluruhnya di dalam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Fala yukhil bihadal haq. Maka jangan kita lalaikan hak ini sebagaimana kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.